Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله. Melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab ma yaquluhu wa yaf'aluhu man irtakaba manhiyan anhu, bab tentang apa yang dikatakan atau dilakukan oleh seseorang yang melakukan sesuatu yang dilarang, yakni apa yang dilakukan seorang yang jatuh dalam suatu maksiat, seorang yang jatuh dalam suatu larangan, apa yang mesti dia ucapkan dan apa yang mesti dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, qala Allah taala wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'id billah. Dan apabila syaitan yang zaghannaka, yakni memberikan bisikan-bisikan kepadamu untuk berbuat maksiat, fasta'id billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Surat Fussilat ayat 36. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-201, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum, bila menimpa mereka, ta'ifun minasyaitan, suatu godaan, suatu bisikan dari syaitan untuk berbuat maksiat, tadakkaru, mereka ingat, mereka sadar, fa'idahum mubsirun, maka mereka mengetahui, mereka menyadari. Dua ayat ini menerangkan kepada kita bahwa syaitan akan menggoda manusia dengan godaan-godaan. Syaitan akan membisikkan kepada manusia bisikan-bisikan. Dan apa sikap seorang yang bertakwa ketika ada bisikan-bisikan syaitan untuk berbuat pelanggaran terhadap agama, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa innal ladzina taqaw, mereka yang bertakwa kepada Allah, apabila mereka mendapatkan bisikan-bisikan syaitan, mereka segera menyadari, mereka segera memahami, dan mereka pun mengetahui hal tersebut. Dan datang perintah Allah Azza wa Jal ketika terjadi bisikan-bisikan itu, hendaknya beristi'adah kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Fasta'id billah, mohonlah perlindungan kepada Allah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan ketika kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh, maka Allah Azza wa Jalla akan melindungi kita dari berbagai godaan syaitan, berbagai bisikan syaitan. Fasta'id billah, innahu was sami'ul alim. Allah Azza wa Jalla mendengar apa yang kita ucapkan, dan Allah Maha mengetahui apa yang sedang kita hadapi. Sehingga seorang muslim bergantung kepada Allah, memohon hanya kepada Allah agar terlindungi dari godaan-godaan syaitan, supaya dia tidak jatuh dalam perbuatan maksiat. Dan kemudian bila ternyata seseorang jatuh dalam maksiat, tetap saja ia terkalahkan oleh bisikan syaitan sehingga dia jatuh dalam perbuatan dosa, maka seorang muslim, seorang yang bertakwa kepada Allah, dia akan segera bertaubat kepadanya, dia akan segera ingat dan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan mereka yang apabila melakukan fahisyah, suatu perbuatan dosa besar, aw dhalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri-diri mereka, dzakarullah, mereka ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, sehingga mereka minta ampunan kepada Allah dari dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa itu sementara mereka mengetahui. Inilah yang dilakukan apabila seorang muslim jatuh dalam suatu maksiat. Ia tidak terus-menerus dalam maksiat itu. Kalau dia memang bertakwa kepada Allah, dia akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, segera ingat dan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dosa yang dilakukan, apakah besar maupun kecil, karena dosa kecil pun tidak bisa disepelekan. Dosa kecil zalim terhadap diri sendiri, kalau terus dibiarkan bisa jadi akan menjadi sebuah dosa yang besar ketika bertumpuk, ketika terkumpul semakin banyak. Maka sikap seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan segera istighfar kepada Allah dan tidak akan terus-menerus berbuat. Walam yusirru ala ma fa'alu, wahum ya'lamun. Maka bagi mereka yang semacam itu, dia bertaubat, Allah Azza wa Jalla akan beri ampunan. Lebih daripada itu, Allah pun akan memberi pahala untuknya. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Mereka itu balasannya adalah maghfirah min rabbihim, ampunan dari Rabb mereka. Allah akan mengampuni, Allah akan memaafkan. Allah Azza wa Jal Ghafurun Rahim, Maha Pengampun dan Pemberi Kasih Sayang. Wa inni laghaffarun liman taba wa aman wa amila salihan thummahtada. Dan sungguh aku, kata Allah Azza wa Jal, benar-benar pemberi ampun bagi seorang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh lalu mendapat petunjuk. Harapan besar masih ada bagi seorang yang bertaubat. Pintu taubat senantiasa terbuka bagi mereka yang sungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dan untuk mereka kelak jannat, kebun-kebun, yakni surga Allah Azza wa Jalla di akhirat. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga-surga tersebut. Wa ni'ma ajrul amilin, dan sungguh itu sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Ikhwani fi din rahimakumullah, itulah kemurahan Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya. Allah Azza wa Jal ya'fu an kathir. Allah subhanahu wa ta'ala banyak memaafkan, Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengampuni. Manusia memang itulah keadaannya, selalu saja salah, selalu saja keliru. Tapi Allah memberikan peluang besar untuk bertaubat. Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam mereka banyak salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis, "Law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum thumma jaa'a biqaumin yudhnibun fayastaghfirun Allah fayaghfiru lahum." Kalau kalian tidak berbuat dosa, maka Allah Azza wa Jalla akan menggantikan kalian dengan suatu kaum yang mereka jatuh dalam dosa, kemudian istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan Allah pun akan mengampuni. Sungguh besar kemurahan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Allah banyak memaafkan. Seandainya manusia langsung dihukum dengan perbuatan dosa mereka, tidak akan tersisa kita ini. Kita akan selalu jatuh dan dihukum oleh Allah Azza wa Jal, karena tidak ada yang maksum dari kita kecuali para anbiya, para nabi, al-mursalun, para rasul. Ikhwani fi din rahimakumullah, di dalam ayat yang lain, surat An-Nur ayat yang ke-31, sebelumnya Ali Imran 135. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah jami'an, kalian seluruhnya. Ayyuhal mu'minun, wahai kaum mukminin, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian mendapatkan keberuntungan. Seperti diterangkan oleh para ulama, la'alla atau asa yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang Allah Azza wa Jalla menyebutkannya, itu berarti suatu hal yang pasti, sehingga kalian pasti akan mendapat keberuntungan, kalian pasti akan mendapat kesuksesan. Kapan kalian akan mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan tersebut? Ketika kalian menjadi seorang mukmin yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai kaum mukminin. Keimanan mereka tidak berarti mereka ma'sum. Mereka beriman, tapi mereka pun manusia yang selalu keliru, selalu salah. Maka apa sikap yang diambil? Sikap yang diambil adalah senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sekalipun seorang nabi, seorang rasul yang ma'sum, tapi terus saja beliau beristighfar. Innila astaghfirullah wa atubu ilaih. Beliau akthar min mi'ati marrah. Sungguh aku beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 100 kali. Kalau itu Rasulullah alaihi salatu wassalam yang ma'sum, bagaimana dengan kita semua yang kita banyak dosa, banyak salah? Kadang kita keliru dalam berucap, kadang kita keliru dalam berbuat, kadang bahkan seseorang menyengaja melanggar padahal dia telah tahu hukum-hukumnya. Itulah manusia. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memaafkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Kalau tidak ada taubat, maka dosa akan semakin menutup kalbu seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dikhawatirkan seperti yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14, kalla bal rana ala qulubihim ma kan yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan menutup kalbu mereka, mengalahkan kalbu mereka, maka yaksibun, apa yang mereka perbuat. Nah, ketika kalbu sudah tertutup, sehingga dengan tertutupnya kalbu maka tidak akan lagi masuk nasihat, tidak akan lagi mendengar nasihat, ayat yang dibacakan, hadis yang dibacakan, tidak ada manfaat baginya. Kalau sudah seperti itu, maka ia pun akan punya penilaian yang berbeda terhadap suatu perbuatan. Yang baik dinilai buruk, yang buruk dinilai baik, ya. Dan seperti kata Nabi, kalquzi mujakhia, ibarat gelas yang tengkurap, tidak lagi mungkin dimasuki air. Kalbu yang tertutup tidak mungkin dicurahkan padanya nasihat-nasihat. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga tidak ada lain bagi seorang yang jatuh dalam maksiat kecuali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Segera menutup keburukan dengan kebaikan, segera kembali seperti yang dipesankan Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa atbi'is sayyata alhasanata tamhuha, ikutilah keburukan dengan kebaikan yang akan menutupinya, yang akan menghapusnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi juga mengajarkan dalam hadis yang lain disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah. Tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك falyatasaddaq, muttafaqun alaih. Nabi bersabda yang artinya, barang siapa yang bersumpah lalu mengucapkan dalam sumpahnya, demi Lata, demi Uzza, hendaknya dia segera mengucapkan La ilaha illallah. Dan barang siapa yang mengatakan kepada temannya, Ta'al uqamirka, kemari, saya akan mengajak kamu berjudi, pertaruhan, falyatasaddaq, hendaknya dia bersedekah. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Lihatlah bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam membimbing umatnya untuk segera menutup pintu-pintu keburukan. Karena keburukan bila tidak segera diputus dengan amal baik, maka keburukan bisa berlanjut. Allah Azza wa Jalla telah mengancam dalam ayatnya, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka melenceng dari jalan yang lurus, condong kepada keburukan, kesesatan, azaghallahu qulubahum, Allah Azza wa Jalla semakin menjauhkan kalbu mereka, semakin membelokkan kalbu mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka seorang yang jatuh dalam keburukan, segera secepatnya kembali bertaubat, segera lakukan kebaikan. Sehingga kata Nabi, ketika seorang jatuh dalam sumpah dengan menyebut selain Allah Azza wa Jalla, segera dia kembali. Ketika dia mengatakan Billati wal Uzza, demi Lata, demi Uzza, dia telah jatuh dalam suatu syirik, walaupun awalnya adalah syirik asghar, bagaimanapun ini suatu dosa yang besar. Maka segeralah bertaubat, segera tutup dengan amal baik, ucapkan La ilaha illallah, ucapkan La ilaha illallah sebagai penebus daripada dosanya, dan sebagai ikrar dalam keyakinannya. Karena dengan sumpahnya dengan selain Allah Azza wa Jal, tauhidnya telah tercoreng, tauhidnya telah terkotori. Maka segera ikrarkan La ilaha illallah, tiada ilah yang benar, yang maha agung, yang maha besar, kecuali Allah Azza wa Jal. Demikian pula ketika seorang jatuh dalam suatu ucapan yang mungkar, di mana dia mengajak temannya, Ta'al uqamirka, kemari, kita berjudi, kita taruhan. Suatu ucapan ajakan kepada maksiat, berjudi yang haram, taruhan yang haram, sekalipun dia belum melakukannya, ini sudah suatu kemungkaran. Maka segeralah kembali, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, tebus keburukan dengan kebaikan, lakukan sedekah. Falyatasaddaq, hendaknya dia lakukan sedekah untuk menutup pintu keburukan, untuk menutup pintu kejelekan sehingga tidak berlanjut. Dan di sini Rasulullah SAW menyebutkan untuk bersedekah, mungkin kaitannya erat dengan perjudian, karena perjudian justru tujuannya adalah mengambil harta orang dengan cara yang batil. Maka dia tentang dengan sedekah, justru dia memberikan harta dengan penuh keikhlasan, rela mengorbankan hartanya untuk orang lain dengan keikhlasan, sehingga betul-betul menentang maksud daripada al-qimar atau perjudian tersebut. Intinya ikhwani fiddin rahimakumullah, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semuanya dalam berbagai kesempatan agar seorang yang jatuh dalam maksiat segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla, segera bertaubat, segera menyesal dari perbuatan-perbuatan itu. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lain, "An-nadmu at-taubah," penyesalan adalah sebuah taubat. Demikian ahibbati fillah rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita, memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita senantiasa istiqamah di atas sunnah, di atas Islam sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi yang mungkin kita bisa kaji pada kesempatan ini, dengan ini kita telah menyelesaikan bagian al-manahi, larangan-larangan dari kitab Riyadhus Shalihin, dan berikutnya insyaallah kita berpindah kepada kitab yang lain dari Riyadhus Shalihin, yaitu kitab Al-Manthurat wal Mulah, yakni kitab dalam makna kumpulan bab-bab, ya, sebagai bagian terakhir dari kitab Riyadhus Shalihin. Allahumma a'lam bis-shawab.